وقل رب زدني علما. Yang senantiasa mendakwahkan agama ini kepada jalan kepada manusia, maka hendaknya dia mengetahui kondisi orang-orang yang didakwahi tersebut. Berbeda cara kita berdakwah ketika berhadapan dengan orang-orang yang benar-benar mereka itu kosong dari ilmu. Berbeda pada saat kita berhadapan dengan orang-orang dari kalangan ahlul kitab, orang-orang kafir. Berbeda pada saat kita berhadapan dengan orang-orang yang mereka dikenal memiliki ilmu. Jadi sesuai tingkatan mereka, sesuai level mereka. Maka ma'asyara alaikum warahmatullah, ini prinsip yang pertama dari ad-da'watu salafiyah. Mereka sangat perhatian dengan ilmu syar'i, ilmu agama, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang yang menisbatkan dirinya kepada salaf, dia menyatakan dirinya salafi, itu harus ada aplikasinya. Bukan sekedar ucapan belaka, bukan sekedar pengakuan saya salafi, saya salafi, saya salafi, tapi tidak belajar, tidak punya semangat untuk belajar bahasa Arab, tidak pernah menghadiri majelis-majelis ilmu kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak terlihat semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dikatakan orang ini berjalan di atas prinsip-prinsip dakwah salafiyah? Maka ini poin yang pertama yang harus menjadi perhatian bagi setiap ahli sunnah, setiap mereka yang menyatakan dirinya sebagai seorang salafi, yang menisbatkan dirinya kepada salaf. Para ulama salaf mereka sangat perhatian kepada ilmu. Kata beliau, fi hini anna kathiran min al-jama'at al-islamiyyah al-yawm munfaritatun 'an al-'ilmi syar'i. Pada saat mayoritas dari jamaah-jamaah Islam pada hari ini, mereka lepas dari ilmu syar'i, mereka meninggalkan ilmu syar'i. Di antara mereka ada yang lebih mementingkan pergerakan politik. Gimana caranya supaya bisa masuk ke parlemen, gimana caranya supaya bisa membentuk partai, lalu kemudian mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya agar memiliki banyak kesempatan mendapatkan kursi di parlemen. Mereka bergerak di bidang politik. Sebagian lagi mereka menyibukkan diri mereka dengan pergerakan-pergerakan, dengan akal-akal mereka, dengan hawa-hawa nafsu mereka, jauh dari ilmu syar'i. Yang dimaksud ilmu syar'i ini adalah ilmu yang bersumber dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari para ulama salaf, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, bukan dari jamaah-jamaah tertentu yang mereka itu sudah memiliki prinsip-prinsip, aturan-aturan. Siapa yang berjalan di atas aturan itu, maka dialah yang dianggap sebagai saudaranya. Siapa yang tidak berjalan di atas aturan tersebut, maka dia bukan bagian dari jamaah tersebut. Prinsip al-wala wal-bara, sikap loyal, sikap berlepas diri dibangun di atas jamaah. Karena jamaah itu sudah punya prinsip-prinsip tertentu. Adikwan muslimun misalnya, mereka sudah punya prinsip-prinsip di dalam jamaah tersebut. Demikian pula jamaah tabligh misalnya, mereka sudah punya aturan-aturan tersendiri. Kamu tidak berjalan di atas aturan itu, ya keluar, gak dianggap. Kamu harus berjalan di atas apa yang telah mereka tetapkan dari prinsip-prinsip yang itu telah ditetapkan oleh pendiri jamaah tersebut. Begitu pula yang lainnya. Jadi prinsip-prinsip yang mereka letakkan di dalam jamaah tersebut itu bukan berdasarkan prinsip-prinsip yang dibangun di atasnya kitabullah, dibangun di atasnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman as-salaf, selamat. Sebagai contoh mithal di antara prinsip ikhwan muslimun, mereka mengatakan nata'awanu fi ma ittafaqna alaihi wa na'tadiru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Kita saling tolong menolong dalam hal-hal yang kita sepakati. Kalau kita sepakat, ya kita saling membantu, kita saling bahu membahu, kita saling tolong menolong. Tapi kalau kita berselisih, ya sudah, kita saling memberi udzur. Ini dijadikan sebagai kaidah umum di dalam jamaah. Oleh karena itu, terkumpul di dalamnya macam-macam manusia, macam-macam manusia. Ada yang dari kalangan ahli sunnah, ada yang dari kalangan syiah rafidah, ada yang dari kalangan macam-macam. Yang terpenting, kalau kita berselisih, ya sudah, gak usah itu. Kita saling membeli udhu. Itu manhaj al-ikhwan muslimun. Jamaatul tabligh demikian pula misalnya. Mereka sudah punya faedah-faedah tertentu. Di antara yang paling ditekankan dari prinsip mereka, yang tidak boleh disentuh sama sekali adalah masalah khilafiyah. Tidak boleh disentuh sama sekali. Jadi dilarang membicarakan permasalahan khilaf, hal-hal yang menjadi perselisihan. Apa yang di dunia ini yang tidak ada khilaf? Permasalahan tauhid saja khilaf antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Khilaf itu enggak boleh dibahas sama sekali. Yang penting iman amal saleh, iman amal saleh, iman amal saleh, urud fi sabilillah dalam pandangan mereka. Masyaallah, begitu pula jamaah-jamaah yang lain. Kalau kita perhatikan, mereka sudah punya prinsip-prinsip tersendiri yang kalau seseorang mau mengikuti prinsip itu, maka dialah yang dianggap sebagai saudara mereka. Jika tidak, maka bukan berasal dari jamaah. Walaupun orang itu berjalan di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, tatkala mereka diingatkan bahwa apa yang kamu sampaikan ini tidak benar, mereka tidak peduli. Ketika engkau menasihati mereka bahwa hadis yang kamu sampaikan ini dhaif, lemah, hadis yang kamu sampaikan ini palsu, tidak ada asalnya, mereka tidak peduli. Jadi ma'asyarakat wa rahimakumullah, beginilah kondisi jamaah-jamaah yang mereka menisbatkan kepada Islam. Kata beliau, wa fi hini anna kathiran min atba'i tilkal jama'at munfalituna 'anil ilmi syar'i. Dan dalam keadaan mayoritas dari para pengikut jamaah-jamaah tersebut, mereka melepaskan diri mereka dari ilmu syar'i. Mereka tidak mementingkan ilmu. Mereka tidak komitmen di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Mereka tidak mementingkan belajar tauhid. Mereka sangat memandang enteng ilmu syar'i. Tapi mereka begitu gencarnya berkoar-koar tegakkan khilafah, tegakkan syariat Islam. Dia sendiri tidak menegakkan syariat Islam. Dia sendiri bodoh, dia tidak belajar. Gimana dia akan menegakkan daulah Islamiyah? Bagaimana dia bisa menegakkan syariat Islam sementara dia sendiri tidak perhatian terhadap syariat Islam? Yang merupakan inti utama dari syariat Islam adalah ilmu. Iya. Ini mereka tidak peduli. Mereka hanya bisa berteriak-teriak, mereka hanya bisa berkoar-koar khilafah. Ya. Lalu kemudian membangkitkan semangat anak-anak muda untuk melakukan tindakan-tindakan brutal tanpa ilmu. Sampai di antara mereka ada yang melakukan pengeboman bunuh diri dengan persangkaan bahwa itu adalah amalan yang mulia, menyangka bahwa itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Ini semua ma'asyiral muslimin rahimakumullah disebabkan karena jauhnya mereka dari ilmu agama. Mereka tidak mementingkan ilmu syar'i. Fa inna da'wata salafiyyah tuwalli talab al-'ilmi syar'i ahammiyatan kabira. maka dakwah salafiyah ini mereka lah yang mementingkan ilmu syar'i itu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu. Mereka sangat perhatian, perhatian besar mereka tertuju kepada ilmu. Idh huwa ar-rakizatu wal asasul matin alladhi taqumu alayhi al-hayah. Sebab ilmu itu adalah merupakan inti utama yang paling kokoh, yang di atasnya dibangun kehidupan ini. Yang di atasnya dibangun kehidupan ini. Fabina'ul fardi wa bina'ul mujtama' la yaqumani wa la yasluhani illa bil ilmi syar'i. Maka membangun individu, orang per orang, dan membangun masyarakat itu tidak akan bisa ditegakkan dan tidak akan bisa diwujudkan kecuali dengan ilmu syar'i. Oleh karena itu, di antara ucapan para ulama yang masyhur, mereka mengatakan aqimu daulatal Islam fi qulubikum tuqam fi ardikum. Tegakkan daulah Islam itu di dalam hati-hati kalian dulu. Tegakkan daulatul Islam di dalam hati kalian. Tanamkan tauhid, tanamkan aqidah yang benar, belajar. Belajar Islam, belajar hukum-hukum Islam, belajar ilmu-ilmu yang menguatkan pemahaman antum terhadap agama ini, lalu kemudian aplikasikan dalam kehidupan. Apabila setiap dari kaum muslimin mereka berjalan di atas prinsip ini, maka akan tegak yang disebut sebagai daulatul Islam, yang memahami syariat Islam dan menegakkan syariat Islam. Tapi kalau hanya sekedar berkuat, sekedar berteriak, siapa pun mampu melakukan itu. Jadi kata beliau, membangun individu, membangun masyarakat, itu tidak akan bisa ditegakkan kecuali dengan ilmu agama. Perhatian terhadap ilmu agama. Walidha fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam بالعلم قبل القول والعمل. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan sebelum beramal. Ini Allah perintahkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berilmu terlebih dahulu sebelum kamu mengucapkan sesuatu dan sebelum kamu mengamalkan sesuatu. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Berilmulah kamu la ilaha illallah, dan beristighfarlah kamu terhadap dosa-dosamu, demikian pula untuk kaum mu'minin dan mu'minat. Maka ayat ini perintah dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berilmulah kamu, fa'lam. Ilmu apa itu? La ilaha illallah. Ini ilmu yang paling utama. Ilmu tauhid. Berilmu terlebih dahulu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tatkala beliau menyebutkan ayat ini di dalam kitab sahihnya, beliau menyebutkan bab al-'ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Ini prinsip dakwah salafiyah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, di dalam dakwah ini, di dalam agama ini, seorang tidak boleh sembarang mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu tanpa dasar ilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara dosa yang paling besar yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ketika engkau mengucapkan sesuatu atas nama Allah yang kalian tidak berilmu tentangnya, kalian tidak mengetahui. Ini dosa yang paling besar. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa ini lebih besar daripada dosa syirik, menyekutukan Allah. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzilhi bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau mengucapkan sesuatu atas nama Allah, atas nama agama ini yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya, dosanya sangat besar. Makanya seseorang dalam urusan agama ini, kalau dia tidak punya ilmu, jangan dia berani menjawab sesuatu. Ah, menurut hemat saya, kayaknya jawabannya halal, sepertinya jawabannya haram, dengan menduga-duga semata tanpa ilmu. Ini bukan prinsip dalam manhaj salaf. Seorang apabila dia tidak memiliki ilmu tentangnya, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang alim, setinggi apapun ilmunya, kalau dia tidak tahu, dia akan mengatakan saya tidak tahu. Itulah ilmu. Menjawab sebuah pertanyaan dengan la adri, saya tidak tahu, dia telah menjawab separuh dari pertanyaan itu, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Ada seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullah membawa puluhan pertanyaan yang dijawab hanya segelintir saja. Yang lainnya beliau menjawab, saya enggak tahu, saya enggak tahu, saya enggak tahu. Itu adab. Masyaallah rahimahullah. Dan itu bagian dari ilmu. Wa nahnu innama ja'alna al-'ilma bidayat al-usul. Kata beliau, dan kita menjadikan ilmu itu sebagai prinsip yang utama, prinsip yang pertama, li'anna subula kathira, sebab jalan-jalan itu banyak, jalan-jalan itu banyak, wa kulluha subulu matahat illa sabila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan semua jalan-jalan itu adalah merupakan jalan-jalan kesesatan kecuali siapa yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan banyak, tapi mayoritasnya sesat. Mayoritasnya jalan-jalan penyimpangan. Kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menyebut sirati, jalanku. Sirat itu bentuknya tunggal, mufrad, yang menunjukkan satu. Dari sini kata para ulama, mereka mengatakan bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. Wa anna hadha sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang satu itu. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan, disebutkan dalam bentuk jamak untuk menerangkan bahwa jalan-jalan kesesatan itu banyak sekali, sementara jalan kebenaran hanya satu. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, jangan kalian mengikuti jalan-jalan kesesatan, hal itu menyebabkan kalian berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan kebenaran hanya satu, dan itu yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah, ihdina as-sirata al-mustaqim, tunjukilah kami ya Allah as-sirata, jalan yang lurus. Disebutkan satu, tidak banyak. Selain dari jalan yang lurus itu, yang lainnya adalah merupakan jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan yang akan mengantar kepada neraka jahanam. Jalan yang mana yang disebut as-siratul mustaqim itu? Jalan yang mana yang itu adalah merupakan jalan kebenaran satu-satunya? Kata beliau, wala sabila ila suluki sabilis sunnati illa bil ilm alladhi yakshiful haqa'iqa wa yunirut tariq. Tidak ada jalan, tidak ada cara untuk bisa menempuh kepada jalan sunnah yang disebutkan tadi, bahwa jalan kebenaran itu hanyalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara supaya kita berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan mungkin seseorang bisa menempuh jalan sunnah itu, jalannya Rasulullah itu, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Maka dengan ilmu inilah, kata beliau, alladhi yakshiful haqa'iqa, dengan ilmu inilah yang akan menyingkap hakikat-hakikat, wa yunirut tariqa, dan akan menerangi jalan. Jadi kata beliau, tidak akan mungkin seseorang itu bisa berjalan di atas jalan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amray ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua pedoman. Itulah ilmu yang ditinggalkan, yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dua hal. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah dan sunnah. Siapa yang menyampaikan kitabullah dan sunnah kepada umat ini? Melalui jalurnya para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui di mana ayat itu diturunkan, mereka mengetahui kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabdanya. Mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang makna yang terkandung di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, termasuk di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, perkataan sahabat itu hujjah. Perkataan sahabat hujjah selama tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan para sahabat yang lain. Qaulus sahabi hujjatun 'alal ashah ma lam yukhalif mithlahu fama rajah. Ucapan seorang sahabat itu merupakan hujjah menurut pendapat yang paling sahih, karena mereka orang paling mengerti tentang kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah yang senantiasa dipuji, disanjung oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyebutkan tentang golongan selamat, siapa mereka? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan solusi kepada umat ini pada saat terjadi perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah umat, apa solusinya? Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun. Mereka orang-orang yang diberi hidayah, para sahabat radhiyallahu ta'ala. Jadi tidak akan mungkin seorang bisa menempuh jalan sunnah ini kecuali dengan ilmu. Maka dengan ilmu ini, yakshiful haqa'iqa wa yunirut tariqa, akan menerangi hakikat segala hal dan akan menerangi jalan seorang muslim. Walidzalika qala Allah azza wa jalla, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili, katakan, siapa yang diperintahkan untuk mengatakan? Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Ay qul ya Muhammad, yaitu katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa itu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah memerintahkan kepada beliau untuk menyampaikan kepada umat ini? Inilah jalanku. Yang mana itu? Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia kepada jalan Allah. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu, di atas hujjah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang menjadi pengikutku. Fa qawluhu ala basiratin, maka makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ala basirah, yang dimaksud ala basirah ay ala burhanin wa hujjati, di atas burhan, di atas petunjuk, di atas hujjah. Wa huma al-ilmu an-nafi', dan itulah ilmu yang bermanfaat. Perhatikan ayat ini. Ini adalah merupakan barometer para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, ketika beliau mengajak manusia kepada jalan Allah, beliau mengajak mereka ala basirah, di atas hujjah, di atas petunjuk, di atas kejelasan. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Ala basirah, di atas basirah. Makanya karakter dakwah salafiyah itu, mereka tidak pernah keluar dari qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah as-salafiyun berbangga dengan berfirman Allah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila memerlukan penjelasan yang berikutnya, maka yang disebutkan dari ucapan para sahabat. Perkataan sahabat, berkata Abu Bakar, berkata Umar, berkata Abu Hurairah, berkata Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Mas'ud. Butuh penguat lagi, menukil dari tabi'in, yang mereka orang-orang berjalan di atas jejaknya para sahabat radhiyallahu anhu, dan begitu seterusnya. Coba bandingkan dengan selain dakwah salafiyah. Seringkali mereka menggunakan logika, logika, logika. Kalau kan menukil, itu bermakna sekali kalau yang dinukil itu berkata George dari Amerika, berkata Andrius dari mana, berkata seorang filsafat Yunani, filosof Yunani, bangga dengan itu. Apalagi kalau dia sampai fasih mengucapkan bahasa bahasa Inggrisnya itu. Wih, itu orang dengan bangga gitu. Senang. Subhanallah. Tapi kalau ahlu sunnah mendengar, gak enak. Bicara agama kok yang dinukil orang-orang yang gak jelas. Iya kan? Yang dinukil kaum filsafat, ucapan-ucapan mereka, yang dianggap itulah ucapan-ucapan hikmah. Sudah kehabisan ucapan hikmah dari para ulama salaf. Begitu banyak ucapan hikmah dari para ulama ussalam, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, apa yang menyebabkan mereka lebih memprioritaskan, mengutamakan untuk menukil dari logika, dari perkataan-perkataan yang ucapan mereka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah? Karena kedangkalan ilmu. Jauhnya mereka dari kitab Allah, jauhnya mereka dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka membaca Al-Quran, ya sekedar dibaca. Dibaca, namun tidak dipahami, tidak ada upaya untuk menafsirkan Al-Quran seperti yang ditafsirkan oleh para ulama salaf. Nah, ini yang jadi problem di tengah-tengah umat kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Adapun ahlu sunnah, coba perhatikan gimana kajian mereka, bagaimana khutbah-khutbah mereka, pelajaran-pelajaran mereka selalu tidak lepas dari qala Allah, qala Rasulullah. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan itulah ilmu. Itulah burhan wa hujjah. Itulah petunjuk dan hujjah. Yaqulul Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "An-nasu ila ta'allumil 'ilm ahwaju minhum ila ta'am wasyarab." Manusia itu dalam hal mempelajari ilmu, mereka lebih perlu, mereka lebih butuh daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Perlunya manusia ini kepada ilmu melebihi kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Seorang enggak makan, mati. Iya kan? Enggak minum, mati. Tapi yang mati jasadnya. Akan tapi seorang tidak belajar, seorang yang tidak punya ilmu, yang mati adalah kalbunya, walhamdulillah. Maka seorang mukmin, seorang muslim lebih butuh kepada ilmu itu. Mengapa demikian kata Imam Ahmad? Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami wasyarabi fil yaumi marratan aw marratain. Seseorang itu membutuhkan makan dan minum dalam sehari sekali cukup, atau dua kali cukup. Itu sudah mencukupi mereka. Lebih dari itu tambahan-tambahan saja. Dahulu kebiasaan mereka makannya dalam sehari dua kali aja. Ya. Kalau kita kan ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam, belum lagi ada snacknya, ada tambahan ini dan itu. Kata beliau, sekali dua kali makan itu sudah cukup. Itulah kebutuhan manusia secara umum. Apalagi kalau puasa, makan sahur, buka puasa, cukup. Wa hajatuhu ila al-'ilm bi adadi anfasihi. Akan tetapi kebutuhan manusia kepada ilmu itu sesuai dengan bilangan nafasnya. Sebagaimana kita dalam setiap saat membutuhkan nafas pada setiap saat-saat kita, detik-detik kita, perjalanan hidup kita, kita membutuhkan nafas, maka begitu pula ilmu. Setiap saat kita sangat membutuhkan ilmu dalam setiap aktivitas kita, bahkan dalam pergerakan dan diamnya kita, itu membutuhkan ilmu. Makanya diantara para ulama salaf ada yang mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al." Apabila engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, lakukan. Mau garuk kepala, dalilnya apa ya? Seorang yang berilmu, dia punya dalil, dia selalu punya dalil. Ya. Garuk kepala, dalilnya apa? Oh, dia mengingat kaidah. Al aslu fil asya' al ibah. Asal hukum sesuatu boleh. Asal hukum melakukan perbuatan boleh. Di dalam sholat dia menggaruk. Kenapa dia menggaruk? Boleh tidak? Dia tahu dalilnya. Intinya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang yang berilmu, dia akan mengetahui apa yang harus dia lakukan. Baik pada saat dia melakukan pergerakan dan pada saat dia berdiam diri. Dia punya ilmu. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimakumullah. Setiap saat kita sangat membutuhkan ilmu. Setiap saat yang berlalu ini, kita berupaya untuk menjalani waktu-waktu dan detik-detik kita dengan ilmu. Sehingga kita berupaya setiap aktivitas kita, bahkan diamnya kita, itu bermanfaat, bernilai ibadah. Seorang mukmin tidurnya, istirahatnya dia, itu bisa bernilai ibadah. Ketika sebelum tidur dia berniat bahwa dia tidur untuk apa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku kekuatan pada saat aku bangun, sehingga aku merasa segar kembali, sehingga dengan itu aku manfaatkan untuk beribadah lagi kepada Allah. Semangat lagi dalam menuntut ilmu, semangat dalam beribadah, semangat sholat, semangat dalam berzikir, membaca Al-Qur'an Karim dan seterusnya. Ada waktu untuk beristirahat. Istirahatnya dia bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Dia punya ilmu. Ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah, sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Sarana yang membawa kepada perkara yang wajib, maka hukumnya wajib. Sarana yang membawa kepada perkara yang mustahab, hukumnya sunnah. Nah, mengapa dia beristirahat, mengapa dia tidur? Agar itu menjadi wasilah bagi dia, agar dia mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap saat dia memerlukan dalil, dia membutuhkan ilmu. Maka demikianlah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, manhajus salafi. Dakwah salafiyani adalah dakwah yang mulia, yang agung. Ini adalah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dakwahnya si fulan atau si alan, bukan dakwahnya Syekh fulan, bukan dakwahnya Syekh Rubil, bukan dakwahnya Syekh bin Baz, bukan dakwahnya Syekh Al-Albani. Ini dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib untuk kita jaga, wajib untuk kita pelihara, dan wajib bagi kita untuk menempuh dakwah, menempuh jalan ini berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, seperti apa yang disebutkan oleh beliau, seorang tidak akan mungkin bisa menempuh jalan sunnah ini, jalannya Rasulullah ini, kecuali dengan ilmu syar'i. Oleh karena itu, belajar masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Kita belajar itu bukan hanya sekedar supaya kita tahu, tidak, bukan hanya sekedar itu. Namun kita belajar, kita menuntut ilmu dalam keadaan kita meyakini bahwa itu ibadah. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya antum sholat, sholat wajib, sholat sunnah. Kenapa kamu melakukan itu? Karena itu ibadah. Engkau mendekatkan diri kepada Allah, engkau mengharapkan pahala. Maka demikian pula menuntut ilmu. Kadang-kadang ada yang mengatakan, wah, saya kok belajar gak paham-paham, gak mudeng-mudeng, susah pahamnya. Belajar dulu sebelumnya jilid satu, bab yang pertama sampai bab yang kelima berhenti. Kenapa? Aduh, susah saya memahami. Akhirnya berhenti dia. Buka lagi majelis yang baru, dibuka pelajaran dulu sebelumnya, ikut lagi dia satu sampai lima lagi. Alhamdulillah mungkin ada peningkatan sampai bab yang ke-6. Berhenti lagi teman. Kenapa? Sulit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, duduknya kamu di majelis itu sudah keutamaan. Duduknya kamu, upaya kamu untuk belajar itu adalah merupakan ibadah yang dengannya engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Kalau hari ini dia tidak paham, insya Allah besok dia akan paham. Kalau ternyata besok belum paham, belajar lagi terus. Ilmu itu diulang lagi. Ilmu itu diulang lagi. Mungkin ada dari teman kita selesai jilid satu, dia bisa melangkah ke jilid dua. Mungkin kita tidak. Selesai jilid satu, saya ingin mengulangi lagi. Saya merasa masih banyak yang saya tidak paham. Belajar, intinya belajar. Yang pertama, kamu harus meyakini duduknya kamu untuk belajar itu ibadah. Engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya. Urusan paham enggak paham itu urusan kedua. Duduknya kamu di majelis ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaakal qaum la yashqa bihi jalisu." Itu adalah kaum, orang yang duduk bersama dengan mereka itu tidak akan sengsara. Duduk sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ilmu itu memang harus diulang-ulang, sebagaimana yang nanti akan disebutkan oleh beliau. Kadang-kadang di antara orang yang belajar ada yang sekali dua kali dia mudah untuk menghafal. Di antara kaum muslim mudah menghafal Al-Quran, mudah menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Nah, kalau orang yang lemah hafalannya gimana? Nanti akan beliau sebutkan caranya. Diulang-ulangi, terus diulang-ulangi. Ilmu itu terus diulang-ulangi. sekali belum nyantol, dua kali masih sulit nyantol, tiga kali dan seterusnya. Insya Allah suatu saat dia akan memahami dengan baik. Hanya butuh kesabaran. Ya. Tetesan-tetesan air saja, kalau mengenai batu, batu yang keras, lama-kelamaan dia akan membentuk lubang. Seperti itulah ilmu. Butuh kesabaran. Dengan bersabar, seorang pasti akan meraih apa yang dia inginkan. Minimal dia telah mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia duduknya di majelis ilmu, dia telah beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya. Oleh karena itu, ini juga sebenarnya membedakan. Orang mendengarkan ilmu melalui streaming, dia mendapatkan manfaat. Tapi dia tidak mendapatkan manfaat dari majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Ya. Kecuali apabila dia berniat namun tidak sampaian. Misalnya dia tinggal di tempat yang jauh, dia sangat berkeinginan untuk hadir di majelis ilmu, tapi tempat yang begitu jauh tidak memungkinkan bagi dia untuk hadir. Maka dia mendengarkan melalui streaming misalnya. Ya. Maka niatnya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah punya niat ingin hadir. Tapi kalau seorang dia tinggal di dekat dari ilmu, dia tinggal di seputaran orang-orang yang belajar, orang-orang yang menyampaikan ilmu, sangat memungkinkan bagi dia untuk menghadiri majelis ilmu. Tapi dia enggak hadir. Tapi dia enggak hadir. Apa udzur dia? Apa halangan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Setiap dari kita pasti akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia perbuat di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Maka ini yang kemarin diingatkan juga dalam majelis daurah kemarin oleh Syekh. Ya, bahayanya seorang yang sangat memungkinkan bagi dia untuk belajar, sarana untuk menuntut ilmu itu ada, tapi dia tinggalkan. Dia masa bodoh. Dia enggan untuk menghadiri majelis atau mencari berbagai macam alasan yang itu bukan merupakan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah yang kita pelajari pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.